an dem Schalin. Mulchem Kamara, Tahrapa Aermu, di musim hujan. Mata airmu dari Solo bergulung-gulung seribu, air mengalir sampai jauh.